Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Amma ba'd. Ayuhai hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Juzatul Niyyah karya Al-Imam Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi rahimahullah taala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, bait yang ke-21 atau yang ke-31 dan 32. Kata beliau rahimahullah, wa ba'da tis'in min sini risalatih mata Abu Talib du kafalatih wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat min ba'di ayyamin thalathatin madat. Dan setelah 9 min sini risalatih, dari tahun diutusnya beliau, mata Abu Talib du kafalatih, meninggallah Abu Talib yang dahulu melindungi dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayolah qadufillah rahimani wa rahmukumullah. Setelah pada pertemuan sebelumnya dan di bait yang sebelumnya, Al-Imam Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi rahimahullah menyebutkan tentang kemuliaan Islam dengan masuk Islamnya Hamzah Ibn Abdul Muttalib, demikian juga Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana masuk Islamnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah sebuah berita gembira yang dirasakan oleh kaum muslimin. Bahkan para penduduk langit pun mereka bergembira dengan keislaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Syubbah di dalam Tarikhul Madinah, ya Muhammad laqad istabasyara ahli as-sama'i bi islami Umar, wahai Muhammad sesungguhnya penduduk langit mereka semua bergembira dengan masuk Islamnya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan demikian keadaannya, Islam terlihat mulai nampak semenjak Umar Ibnu Khattab masuk ke dalam Islam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam mulai berani untuk melakukan amalan-amalan wajibnya secara terang-terangan, bahkan dilakukan di Masjidil Haram yang mana sebelumnya mereka tidak bisa untuk melakukan amalan-amalan tersebut di luar, terutama di Masjidil Haram. Maka berikutnya setelah kegembiraan besar tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan bahwa datang masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan yang sangat, dan itu terjadi pada tahun yang ke-9 dari risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana kesedihan tersebut adalah dengan meninggalnya Abu Talib. Kata Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi, mata Abu Talib dzu kafalati. Meninggallah Abu Talib pada tahun yang ke-9 dari kenabian, yang selama ini Abu Talib lah yang melindungi dan membantu urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di sini adalah salah satu pendapat dari ulama sirah, di mana kebanyakan ahlu siar mereka menyebutkan anna Abu Talib tuwfiya fi sanatil asyirah minan nubuwah, bahwa Abu Talib meninggal di tahun yang ke-10, tahun 10 setelah kenabian. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Sa'ad di dalam kitabnya At-Tabaqah jilid pertama halaman 100. Demikian juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala dalam Al-Isti'ad jilid yang pertama halaman 37. Wa kana umruhu yawma idzin bid'un wa thamanina sana. Dan ketika Abu Talib meninggal, umurnya atau usianya sekitar 80 sekian tahun. Bid'un adalah bilangan dari 3 sampai 10 dan tidak dipastikan pada usia berapa. Intinya Abu Talib meninggal, Abu Thalib meninggal pada usia 80 lebih. Dan kisah meninggalnya Abu Thalib mungkin ma'ruf dari kita, seperti apa yang disebutkan di dalam banyak riwayat, dan yang paling populer adalah riwayat dari Sa'id Ibn Musayyib dari ayahnya Al-Musayyib, di mana Sa'id menceritakan an abihi qala, ayahnya berkata, lamma hadarat Abu Thalib al-wafat, ketika datang masa di mana Abu Thalib mendekati ajalnya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abu Thalib, fawajada indahu Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughairah, ternyata di dalam ruangan itu sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang ketika itu masih musyrik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan keselamatan untuk pamannya di akhirat nanti, karena selama di dunia begitu besar jasa pamannya dalam membela dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu artinya juga besar jasa Abu Thalib dalam melindungi Islam, di mana di awal-awal banyak sekali musuh-musuh Islam yang berusaha untuk mematikan dakwah Islam, tetapi dibela oleh Abu Thalib sehingga Rasulullah SAW tetap bisa melanjutkan dakwah beliau SAW. Nah, Rasulullah SAW ingin pamannya yang selama ini menolong dan membantu memberikan manfaat untuk Islam, Rasulullah SAW ingin memberikan kebaikan, memberikan manfaat agar setidaknya di akhir usianya, ketika tutup usia, paman beliau sallallahu alaihi wasallam mau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, sehingga dengan itu dia meninggal sebagai seorang muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mengatakan kepada pamannya, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah, sebuah kalimat yang nanti aku akan memberikan persaksian di hadapan Allah untuk engkau. Ini banyak riwayat disebutkan, dalam satu riwayat la ilaha illallah astahillu laka biha syafa'ah yaumal qiyamah, ucapkan la ilaha illallah, nanti aku akan berikan syafaat untuk engkau di hari kiamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam riwayat yang lain disebutkan kalimatan uhajju laka biha indallah, ucapkan saja kalimat la ilaha illallah, nanti aku akan berhujjah membawa bukti yang jelas bahwa engkau sebagai seorang muslim di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mirisnya adalah ketika Rasulullah SAW menyampaikan ucapan ringkas itu, bahwa hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah membuat Abu Thalib sudah sebagai seorang muslim dan akan menyelamatkan kehidupan akhiratnya nanti, tetapi tadi sudah ada Abu Jahal, sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah, mereka mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci millah jalan hidupnya Abdul Muttalib? Masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Lihat, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah tidak mengatakan kalimat panjang-panjang dan tidak marah-marah. Mereka hanya menyampaikan satu kalimat ringkas, sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan satu kalimat ringkas, apakah engkau membenci? Di sini kita bisa pahami bahwa agama Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia meninggal di atasnya adalah agama jahiliyah, karena milah dia adalah milah jahiliyah, belum masuk ke dalam Islam, dan itu yang masih diikuti oleh Abu Thalib, memegang kepercayaan dari nenek moyangnya bagaimana mereka beragama. Kemudian faedah yang kedua yang berkaitan dengan tauhid adalah mereka musyrikun Arab, terutama musyrikin Quraisy, dan dalam hal ini Abu Jahal, asalnya dia berkunyah dengan Abul Hakam karena teliti dan cerdas dalam menangani sesuatu. Tapi karena dia tidak mau masuk ke dalam Islam, akhirnya julukan yang tadinya Abul Hakam, bapak yang bijaksana, berubah menjadi Abu Jahal. Nah, di sini dia paham kalimat la ilaha illallah yang dipesankan atau diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Abu Thalib mengucapkannya, itu akan memberikan konsekuensi di mana dia mengingkari semua bentuk kesyirikan, semua bentuk ibadah, cara beribadah yang mereka lakukan dan mereka yakini selama ini, yaitu memohon kepada patung dan yang selainnya, mengundi nasib dan yang lainnya. Itu semua adalah perbuatan yang salah. Ketika seorang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka hancur semua itu. Artinya apa? Tidak akan mungkin bersatu antara kalimat tauhid dengan praktek kesyirikan. Tidak akan mungkin bersatu uluhiyah dengan kesyirikan. Mereka Quraisy bukan orang-orang yang tidak paham rububiyah. Mereka orang yang paling mengerti dengan hak rububiyah. Tapi mereka terjatuh dalam kesyirikan pada masalah uluhiyah. Mereka faham bahwa tidak mungkin untuk mencampurkan uluhiyah dari ucapan la ilaha illallah dengan apa yang selama ini mereka praktekkan. Sehingga dengan ini Abu Jahal, mohon maaf, lebih pintar, lebih cerdas dibandingkan kebanyakan orang sekarang yang mereka mengatakan yang penting saya tahu bahwa Rabb saya adalah Allah, yang penting saya tahu bahwa Allah yang menghidupi saya, Allah Tuhan saya, meskipun tidak sholat, meskipun tidak melakukan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim dan merasa bahwa dirinya sudah seorang muslim, selamat dari kesyirikan. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, satu faedah penting yang kita bisa dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Qala falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak patah semangat. Beliau terus menyampaikan kepada Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, lam yazal ya'riduha. Selalu menyampaikan. Dan demikian juga Abu Jahal selalu menyanggah dan hanya mengucapkan kalimat ringkas tadi, apakah kamu benci agamanya Abdul Muthalib? Apakah kamu benci amalannya Abdul Muthalib? Wa yu'idu lahu tilkal maqala hatta qala Abu Thalib akhira ma kallamahum huwa 'ala millati Abdul Muthalib. Sampai kemudian setelah berlalu perdebatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Abu Jahal mencegahnya dengan ancaman tadi itu, sehingga membuat Abu Thalib akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan dia mengucapkan bahwasanya dia berada di atas millah, di atas agama dan kepercayaan dari Abdul Muthalib. Berarti Abu Thalib meninggal muslim atau tidak? Tidak. Mau bagaimanapun besar jasanya untuk Islam, kalau dia meninggal tidak di atas tauhid, meninggal bukan sebagai seorang muslim, tetap neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih dengan kepergian Abu Thalib karena jasa besar beliau. Beliau juga bersedih karena Abu Thalib tidak menjadi seorang muslim. Ini dalil jelas, dalil tegas untuk bantah orang-orang yang masih dengan perasaannya. Kan dia punya jasa besar untuk Islam, masa dimusyrikkan, masa dikafirkan, masa dikatakan ahlu neraka. Yang berbicara bukan kita, yang berbicara dalil. Kalau mau periksa dalilnya silahkan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, atau diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam Kitabul Iman bab awalul iman qaul la ilaha illallah nomor 39. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Abu Thalib yang dikisahkan oleh Al-Musayyib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau seandainya dia meninggal sebagai seorang muslim, niscaya tidak akan disebutkan aba an yaqula la ilaha illallah. Baik, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini penegas yang kedua bahwa Abu Thalib meninggal di atas kesyirikan. Penegas yang ketiga, berikutnya setelah melihat Abu Thalib meninggal, menghembuskan nafas yang terakhir, Nabi SAW beliau mengatakan atau membacakan ayat sebelum turunnya ayat, beliau meminta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la astaghfirunna laka ma lam unha'in. Wahai pamanku, aku akan mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk engkau, ma lam unha'in kan. Selama Allah tidak melarang aku untuk memintakan ampunan. Tayyib masih ingin membalas kebaikan Abu Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendoakan keselamatan agar Abu Thalib diampuni dengan jasa besarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak lama menurunkan sebuah ayat yang ma'ruf, At-Taubah ayat 113. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba." Tidak sepantasnya seorang nabi itu, walladzina amanu, demikian juga orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, untuk mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang terjatuh mati di dalam kesyirikan, walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu kerabat dekat, meskipun mereka itu saudara dekat, punya hubungan nasab yang dekat dengan kita. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas mereka punya ilmu bahwa siapa yang meninggal bukan di atas Islam, annahum ashabul jahim, mereka adalah orang-orang yang akan menghuni neraka jahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sama dengan kisah Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan ayahnya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya. Dan tidaklah permintaan ampun dari Ibrahim untuk ayahnya melainkan karena satu janji yang telah dibuat oleh Ibrahim tentang ayahnya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Ibrahim sempat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Ibrahim bahwa ayahnya termasuk penduduk neraka yang tidak akan bisa diselamatkan, ayahnya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Tabarru'a min. Berlepas diri Ibrahim dari ayah. Lebih dekat hubungan seorang anak dengan ayah. Dan Ibrahim tidak serta-merta mengucapkan kalimat itu. Sudah berlalu bagaimana usaha Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk memasukkan ayahnya ke dalam Islam, tapi ayahnya tidak mau. Ayahnya selalu membangkang meskipun dengan kalimat-kalimat yang halus. Tetap dia ahlun nar, tetap dia penduduk neraka. Bagaimanapun sayangnya engkau, bagaimanapun cintanya engkau, ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diubah dengan perasaan. Maka engkau yang masih mengedepankan perasaan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala enggak bisa diubah dengan perasaan kamu. Bagaimanapun perasaan kamu tidak enak, tidak suka, tidak begini, tidak begitu, enggak bisa mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus berkaitan dengan Abu Thalib, atau satu ayat khusus berkaitan dengan Abu Thalib. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta kepada siapa yang kamu suka, kepada siapa yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia Allah adalah zat yang maha mengetahui siapa orang yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Ini adalah pedoman dakwah kita, pedoman nasihat kita. Tidak perlu memaksakan hidayah kepada orang lain. Sampaikan saja hujjah, sampaikan bayan, sampaikan dalil, sampaikan nasihat. Sama seperti dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau giat, beliau bersungguh-sungguh untuk menyampaikan dakwah. Masalah di mana hidayah itu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati manusia, itu urusan Allah. Allah yang akan memilih fulan menjawab dakwah kamu, fulan mengikuti nasihat kamu, dan yang seterusnya. Sehingga tidak perlu risau dengan adanya orang-orang yang menentang, orang-orang yang tidak peduli, atau orang-orang yang menganggap kecil remeh dakwah kamu. Tidak perlu risau dengan itu semua. Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Tugas kita hanya berdakwah, tugas kita hanya memberikan nasihat, menyampaikan dalil. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada beberapa ayat lain yang berkaitan dengan Abu Thalib diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sepeninggalnya. Tayyib. Itu tadi penegas yang ketiga. Beberapa ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan secara tekstual bahwa Abu Thalib bukan seorang muslim, meninggal di atas kekafiran. Tayyib. Penegas yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzukira 'indahu Abu Thalib." Beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan nama Abu Thalib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Abu Thalib satu syafa'atku di hari kiamat nanti. Apa itu? Bukan syafa'at untuk mengeluarkan dia dari neraka, tapi syafa'at yang diberikan oleh Nabi SAW adalah meringankan hukuman, meringankan siksa dari Abu Thalib. Siksa apa itu yang didapatkan oleh Abu Thalib? Fayuj'alu fi dhahdahin minan nar yablughu ka'baihi yaghli minhu ummu dimaghi. Di mana Abu Thalib diletakkan? Di sebuah tempat, fi dhahdahin minan nar, dengan dhahdah. Dhahdah itu adalah sesuatu yang sedikit, air sedikit itu namanya dhahdah. Atau ketika mungkin kita hujan gini, ada genangan air. Nah, genangan air yang tidak sampai mata kaki itu namanya dhahdah. Abu Thalib diletakkan di sebuah tempat dengan jumlah gohloh dari api, sedikit api yang tidak menyentuh mata kakinya, tetapi yagli minhuma dimaguhu, dengan itu otaknya mendidih, isi kepalanya mendidih. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan yatanak albinaklaini minan nar yagli minhuma dimaguhu, dipakaikan dua terompah dari neraka mendidih otaknya. Itu ringan, paling ringan siksa neraka adalah apa yang dirasakan oleh Abu Thalib, dan itu sebab syafaat Nabi SAW tidak bisa keluar. Sehingga perlu dipahami syafaat Nabi SAW itu bagaimana jenisnya, caranya seperti apa, harus kita pahami. Tidak hanya buru-buru yang penting dapat syafaat Nabi. Syafaat dari apa? Untuk apa? Kepada siapa diberikan? Layak tidak yang diberikan itu menerima syafaat? Ini perlu dipertimbangkan. Bukan berteriak-teriak mendapatkan syafaat Nabi SAW kemudian malas beribadah, malas menjaga tauhid, tidak peduli dengan perbuatan syirik. Dusta orang yang mengharapkan syafaat Nabi SAW tetapi melakukan demikian itu. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, tentang wafatnya Abu Thalib. Meninggal tahun berapa tadi beliau? Dia tahun 9 atau tahun ke-10. Berikutnya, qala rahimahullah wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat. Setelahnya meninggal juga Khadijah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, min ba'di ayyamin thalathatin madat. Hanya 3 hari setelah meninggalnya Abu Thalib. Meninggalnya Abu Thalib sudah membawa kesedihan mendalam bagi Nabi SAW. Lewat 3 hari setelahnya meninggal juga Khadijah Ummul Mukminin. Wa ba'dahu ay ba'da Abu Thalib min ba'di thalathati ayyamin, setelah 3 hari tuwfiyat as-sayyidatu Khadijatu zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggallah Sayyidah Khadijah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala ini juga termasuk salah satu dari pendapat para ahli sirah, di mana mereka berselisih pendapat tentang meninggalnya Khadijah. Ada yang menyebutkan sebelum Abu Thalib, ada yang menyebutkan setelah Abu Thalib 3 hari, dan ada yang menyebutkan yang lainnya. Baik. Yang diriwayatkan atau disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Dalailun Nubuwah jilid yang kedua halaman 352, beliau mengatakan wa balaghani anna mauta Khadijata kana ba'da mauti Abi Thalib bi thalathati ayyamin wallahu a'lam. Yang sampai berita kepadaku bahwa meninggalnya Khadijah itu setelah Abu Thalib selisih 3 hari. Demikian juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Isti'ad jilid 1 halaman 73. Beliau mengatakan wa tuwfiyat Khadijatu ba'dahu bi thalathati ayyam. Khadijah meninggal setelah Abu Thalib selang 3 hari setelahnya. Baik. Demikian pula ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qutaybah rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau, atau yang disebutkan dalam Hujudul Athar. Wa umruha 65 sanah. Ketika Khadijah meninggal, usia beliau radhiyallahu taala anha adalah 65 sanah. 65 tahun. Wa tamma dafnuha bil Hajun. Dan beliau dikuburkan di daerah yang namanya Hajun. Wa nazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabriha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang turun ke dalam liang lahat Khadijah untuk menguburkan beliau radhiyallahu taala anha. Tidak disebutkan bagaimana rincian meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Di dalam kutubus syiar hanya disebutkan bahwa Khadijah meninggal 3 hari setelah Abu Thalib menurut pendapat yang kuat, dan beliau di kuburkan di Hajun pada usia 65 tahun. Abu Thalib usia berapa tadi meninggalnya? 80 lebih, 80 sekian. Nah, Abu Thalib dan Khadijah meninggal di tahun yang sama, sehingga peristiwa itu menurunkan kesedihan yang sangat-sangat mendalam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu para ulama mereka mengenal tahun ke-9 atau tahun ke-10 dari kenabian dengan nama Amul Huzn, tahun kesedihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena selain dengan meninggalnya Khadijah, demikian juga Abu Talib, ishtadda alaihi adzal kufar. Setelah itu lebih keras, mulai nampak lagi siksaan, gangguan dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang dahulu menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Talib hamil Rasul sallallahu alaihi wasallam min adahum. Ketika masih hidupnya Abu Talib yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, mereka berada di bawah jaminan keamanan, jaminan perlindungan dari Abu Talib. Tetapi ketika Abu Talib meninggal, Abu Talib mati, maka mereka mulai berani untuk mengganggu Nabi SAW dan kaum muslimin. Khadijah pun juga, beliau radhiyallahu ta'ala anha punya pengaruh besar kepada dakwah Rasulullah SAW. Karena banyak orang yang segan dengan Khadijah, maka tatkala Khadijah meninggal, tidak lama setelah Abu Talib meninggal, penolong Nabi SAW, penghibur Nabi SAW, pelindung Nabi SAW dari manusia telah tiada. Oleh karena itu banyak lagi kaum musyrikin yang kemudian berani mengganggu, berani membuat makar kepada Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid yang keempat halaman 304, beliau mengatakan, faslun fi wafati Abi Talib ammi Rasulullah SAW, thumma min ba'dihi Khadijatu bintu Khuwailid zaujatu Rasulullah SAW wa radiyallahu anha. Pasal tentang wafatnya Abu Talib, paman Nabi SAW. Kemudian setelah itu meninggal juga Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW. Wahadhanil musfiqani, kedua orang ini sangat berpengaruh besar kepada Nabi SAW. Hadha fil zahir, yang satu menolong, berpengaruh terhadap zahir dakwah Islam, zahir lahiriah Nabi SAW, urusan dunianya. Siapa? Abu Talib, berpengaruh terhadap urusan lahiriah Nabi SAW. Wahadhihi fil batin, sedangkan yang kedua yakni Khadijah, berpengaruh terhadap urusan dalam Nabi SAW. Khadijah yang selalu menenangkan Nabi SAW. Hadha kafirun, tetapi yang pertama Abu Talib mati sebagai seorang kafir. Wahadihi mu'minatun siddiqatun radhiyallahu anha wa ardhaha. Sedangkan yang kedua yakni Khadijah meninggal sebagai seorang mukminah, wanita beriman, siddiqah, wanita yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Ishaq, fatatabat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masa'ib bihulqi Khadijah. Maka kemudian tata ba'at, terus menerus datang kesedihan menimpa Nabi SAW semakin besar dengan meninggalnya Khadijah. Wa kanat lahu wazira sidqin, di mana Khadijah adalah pasangan setia Nabi SAW. Alal ibtila yaskunu ilaiha, di mana pada banyak ujian dan cobaan besar yang Nabi SAW rasakan, yaskunu ilaiha, beliau bisa merasa tenang ketika berada di samping Khadijah. Beliau bisa merasa aman ketika mendengarkan nasihat-nasihat, ucapan dari Khadijah. Wa bihulqi ammihi Abi Thalib, dan dengan meninggalnya paman beliau Abi Thalib, wa kana lahu adudan wa hirzan fi amrihi, di mana Abu Thalib menjadi tiang pelindung dan pegangan Nabi SAW pada urusan-urusan dunia beliau. Wa man'atan wa nasiran ala qaumihi, Abu Thalib yang mencegah, Abu Thalib yang menolong Nabi SAW dari kejahatan kaumnya. Wadhalika qabla muhajarihi ilal Madinah bitalahi sinin, itu terjadi pada 3 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Falamma halaka Abu Talib, ketika Abu Talib menikmati, nalat Quraisy min Rasulullah SAW, Quraisy mulai berani untuk bertindak sewenang-wenang kepada Rasulullah SAW. Malam takun tatma'u bihi fi hayati Abu Talib, yang selama ini mereka tidak bisa lakukan di masa hidupnya Abu Talib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyallah wa rahimani wa rahmatullah, tentang berita wafatnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan min sama'il jin al-Qur'ana hatta rihlatul Isra' wal Mi'raj. Kisah tentang masuk Islamnya jin dari nasibin. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sudah isa. Baik. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kisah tentang masuk Islamnya jin nasibin dan bagaimana proses mereka masuk ke dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.